rasanya menjadi bujangan. Apa malam tidurnya sendirian, hanya bantal guling sebagai teman. Apa melotot pikiran bela yang bujangan. Susahnya kalau jadi bujangan, hidup tidak akan bisa tenang, urusi segala macam sendirian, hanya bantal guling sebagai teman, melotot pikiran melayang.